berjumpa dia. Baru aku bercinta, sudah menderita. Mengapa kau bilang cinta, kalau cuma terpaksa? Atau mungkin di matamu aku tak berharga? Maaf ku katakan, apakah harga dirimu melebihi rupiah? Luka terbakar api tak sepanas hatiku atas ucapanmu. Hitam, hitam buah manggis, hitam pahit kulitnya. Sayang, sayang mulut manis, kejam, kejam hatinya. Tak ada lelaki lain selain diriku. Tak pernah ku bayangkan jadinya begini. Engkau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kau harap lagi cintaku kembali. Hitam, hitam buah manggis, hitam pahit kulitnya. Sayang, sayang mulut manis, kejam, kejam hatinya. Tak ada lelaki lain selain diriku. Tak pernah ku bayangkan jadinya begini. Engkau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kau mungkin tak mungkin kau harap lagi cintaku kembali. Hitam, hitam buah manggis, hitam pahit kulitnya. Sayang, sayang mulut manis, kejam, kejam hatinya.